Ya terus, terus, terus bu, kiriin dikit. Ya terus, dikit, dikit, kiri, kiri. Ah, banyakan bu, dibilang dikit. Maju dulu, maju, maju. Nah, kanan, kanan, kanan, kananin. Terusin bu, dikit lagi. Nah, nah, nah, nah, nah. Belum pas juga bu. Lebih mudah pakai Yoko-Yoko pereda nyeri. Dengan bentuk botol ergonomis, jangkau sendiri titik pegal di punggung. Nah. Diproduksi PT Kobayashi Pharmaceutical Indonesia. Baca aturan pakai.